محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan tentang jenis-jenis ibadah. Selain yang telah disebutkan tadi, demikian juga yang termasuk ibadah adalah az-zabah, ya, menyembelih. Tentunya menyembelih dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih dengan tujuan taqarrub, bukan sekedar menyembelih untuk diambil dagingnya. Beda. Walaupun demikian, tata cara penyembelihan tetap harus dengan menyebut nama Allah. Enggak boleh menyebut nama selain Allah apapun tujuan dari penyembelihan itu. Ya. Baik untuk dimakan dagingnya atau untuk apalagi untuk ibadah. Ya. Demikian juga nazar, ya, nazar itu mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib dalam rangka ibadah. Ya. Orang-orang musyrik zaman jahiliyah, mereka bernazar untuk alihah mereka, untuk berhala-berhala mereka. Wa ghairu dzalik aw ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha. Apa yang disebutkan di sini hanyalah sebagian, tapi masih banyak lagi. Ya, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Jadi zabitnya, kriterianya adalah itu diperintahkan dan dicintai enggak oleh Allah. Kalau itu diperintahkan dan dicintai, berarti itu termasuk ibadah. Kulluha lillahi ta'ala. Segala macam, semua bentuk ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalil qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ingatlah bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau meminta, memanggil di sana selain Allah, atau memanggil Allah bersama selainnya di masjid-masjid tersebut. Mengapa beliau berdalil dengan ayat ini dan juga berdalil dengan ayat yang lain? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Orang-orang yang yad'u ma'allahi ilahan akhar itu disifati sebagai al-kafirun, orang-orang kafir. Kenapa kok dalilnya adalah doa, enggak disebutkan yang lain-lainnya, padahal tadi jenisnya macam-macam kan, doa, isti'adzah, istighatsah, at-tawakkul, al-khawf, al-khasyah, ar-raja, dan lain-lain. Jawabannya ada pada dalil berikutnya. Tapi sebelumnya, beliau mengatakan di sini, faman sarafa minha syai'an. Barang siapa mengalihkan sebagian dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan tadi lighairillah, kepada selain Allah, dialihkan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka orang itu statusnya musyrik dan kafir. Karena ini adalah paket, enggak bisa nerima Islam kecuali ya dengan meyakini tidak adanya yang pantas diibadahi selain Allah, dan tunduk kepada Allah, dan membenci segala bentuk kemusyrikan. Kalau dia masih mengalihkan ibadah tertentu kepada selain Allah, ya dia belum masuk Islam. Statusnya apa? Ya musyrik atau kafir. Kalau dia merupakan orang yang menunjukkan sebagian ibadah kepada Allah dan sebagian lainnya kepada selain Allah, ada dualisme, berarti musyrik. Kalau enggak ibadah sama sekali berarti kafir. Atau ibadahnya 100% kepada selain Allah, tidak ada yang untuk Allah, juga berarti kafir. Ya, imma musyrik atau kafir. Ya. Dalilnya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini dia menyeru bersama dengan Allah, ada ilah yang lain. Dia juga ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan juga kepada selain Allah. Ya. Ini dihukumi di penghujung ayat ini sebagai innahu la yuflihul kafir, orang-orang yang kafir. Ya, kafirnya karena syirik. Ya, kafir itu lebih umum daripada syirik. Ya. Karena semua orang musyrik pasti kafir. Ya. Semua orang musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir berarti musyrik. Ya. Jadi ada umum dan khususnya. Dari segi hukumnya, orang musyrik itu masuk dalam kategori orang kafir. Semua musyrik itu kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlul kitabi wal musyrikin. Jadi al-musyrikun itu termasuk alladzina kafaru. Karena di awal ayat juga dikatakan orang-orang yang kafir dari, baik dari golongan ahli kitab atau dari kalangan kaum musyrikin. Tapi tidak semua orang kafir itu harus musyrik. Ada yang kafirnya bukan karena syirik, ya gak dianggap musyrik. Kafir karena alasan yang lain. Kafir karena tidak menyembah Allah sama sekali umpamanya. Nyembahnya kepada selain Allah. Jadi orang-orang Buddha, orang Hindu, orang Shinto, Konghucu, 100% ibadahnya untuk selain Allah. Nah, ini musyrik, ini kafir, tapi bukan musyrik. Kalau musyrik itu nyamakan gitu loh. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lainnya. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Tapi hadisnya hadis dhaif. Dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah itu hadis dhaif. Yang sahih ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ya ibadah itu. Ya. Doa itu adalah ibadah. Makanya beliau hanya berdalil dengan ayat-ayat yang menggunakan istilah doa. Wa annal masajidillah fala tad'u. Ya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Karena memang satu ayat ini meliputi semua ibadah yang tadi disebutkan. Ya, karena doa itu juga ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Wadalil qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dalilnya kok doa itu adalah ibadah juga tersirat dalam ayat ini. Rob kalian berkata, ud'uni, panggillah aku, serulah aku dalam doamu. Astajib lakum, aku akan penuhi seruanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tadi kan enggak bilang ibadah, bilangnya doa. Kenapa sekarang pakai istilah ibadah? Sungguhnya orang-orang yang takabur, enggan, tidak mau beribadah kepadaku, artinya tidak mau minta kepadaku, tidak mau berdoa. Jadi ini merupakan nas ya, yang atau zahir, ayat yang zahirnya menyamakan atau menjelaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sebetulnya beliau tidak hanya menyebutkan mencukupkan dengan doa ini saja, karena masing-masing dari yang tadi disebutkan juga diberikan dalilnya secara khusus. Ya, jadi ada dalil yang sifatnya umum seperti yang tadi telah disebutkan, Ya, umum berlaku untuk doa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Ada lagi yang berlaku untuk masing-masing dari jenis ibadah. Ya, yang itu dibahas dalam lembaran berikutnya. Wa dalilul khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni. Perintah kan, wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku. Ini perintah. Berarti khauf termasuk ibadah. In kuntum mu'minin. Dalil raja. Kenapa harapan itu juga tergolong ibadah? Karena Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha. Allah memuji. Allah menghasung orang untuk berharap kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini berarti menunjukkan bahwasanya raja itu adalah bagian dari ibadah. Terkait dengan masalah khauf dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, ya, bahwasanya khauf itu ada tiga macam. Pertama, khauf yang tabii, rasa takut yang alami manusiawi, takutnya manusia dari hal-hal yang berbahaya. Ya. Akan tetapi, walaupun ini tidak tercela, ya, karena itu juga dialami oleh para nabi, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, maupun yang lainnya. Akan tetapi, kalau sampai rasa takut kepada bahaya ini, ancaman ini, menjadikan yang bersangkutan itu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka dia menjadi tercela. Ya, dia tidak lagi dianggap mubah, tapi sudah menjadi khauf yang muharram, yang haram hukumnya. Dalilnya fala takhafuhum wa khafuni. Ya, takut kepada musuh dalam batas tertentu enggak apa-apa. Tapi kalau takutnya kepada musuh menjadikan seseorang lari dari medan perang, tidak mau berjihad fisabilillah, atau bahkan sampai melakukan hal-hal yang terlarang, ini enggak boleh. Makanya fala takhafuhum wa khafuni. Ya. Jadi beliau mengatakan di sini Syekh Ibnu Utsaimin, wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmud. Takut kepada Allah itu terkadang terpuji dan terkadang tidak terpuji. Kapan takut kepada Allah itu menjadi terpuji? Qal fal mahmud ma kanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillah. Takut yang terpuji adalah takut yang tujuannya adalah sebagai pemisah antara kita dengan perbuatan maksiat. Apa yang menghalangi kita untuk maksiat? Takut kepada Allah. Nah, ini takut terpuji. Ya. Yang dengan begitu kita senantiasa didorong oleh rasa takut kita kepada Allah ini untuk taat. Perintah-perintahnya kita lakukan karena kita takut nanti Allah siksa kita. Ini takut yang terpuji. Larangannya kita hindari karena kita takut kalau kita terjang Allah siksa kita. Ini takut yang terpuji. Nah, dengan mewujudkan takut ini, maka kita akan merasakan tuma'ninah. Ya. Dan orang ini akan lebih didominasi dengan perasaan sukacita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan harapan akan pahalanya. Orang yang bisa mengendalikan rasa takutnya ini menjadi rasa takut yang terpuji, dia akan mutmain. Ya, merasakan ketenangan dan kebahagiaan bisa menikmati lezatnya ibadah. Adapun yang tidak terpuji, takut kepada Allah tapi enggak terpuji, seperti apa? Takut yang berlebihan yang menjadikan seorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Ya. Sehingga dia hanya menyesal, depresi, ya. kecil hati. Bahkan karena sudah tidak ada harapan akan diampuni, ya sudahlah, maksiat aja terus. Buat apa tobat, Allah enggak akan ngampuni saya. Terus-terusan aja maksiatnya. Nah, ini jelas rasa takut yang tidak terpuji. Jenis yang kedua adalah khauf yang merupakan ibadah. Ya, ini takut kepada sesuatu, kemudian mendorong dia untuk ibadah kepada apa yang ditakuti. Ya. Yang ketiga, takut yang tersembunyi. Beliau membagi dengan persepsi lain, ya, takut yang tersembunyi, takut yang seperti di sini ka'an yakhaf sahibal qabr, takut kepada orang yang ada dalam kubur, atau takut kepada wali yang jauh dari dia, tidak bisa mempengaruhi orang ini sebenarnya, orang yang sudah mati, wali yang jauh dari dirinya, tidak bisa mempengaruhi orang yang bersangkutan, tapi dia takut, dalam hatinya takut. Lakinnahu yakhafuhu makhafata sirr. Ini juga termasuk takut yang syirik, ya, takut yang syirik. Adapun raja itu adalah ambisi seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dekat dengannya, bukan yang jauh, yang dekat. Ya. Kalau jauh itu namanya tamanni, angan-angan, cita-cita itu masih jauh. Kalau harapan itu udah dekat. Ya. Tapi mungkin saja roja itu digunakan dari sesuatu yang jauh juga. Ya. Tapi dianggap dekat. Seperti faman kana yarju liqa Allah. Orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jauh tapi dianggap dekat. Ya. Kemudian beliau terus menyebutkan, ya ini insya Allah kita bahas dalam pertemuan berikutnya karena panjang sekali, tidak akan selesai kita bahas satu persatu. Mungkin sementara kita cukupkan dengan dalil doa dan khauf saja, rajak dan yang lain-lain kita lanjutkan dalam kajian berikutnya insya Allah. Nah, sisa waktunya ya, barang 15 menit gitulah untuk tanya jawab kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kalau maksudnya menganggap berobat itu sebagai sebab saja, wasilah, sarana, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan menganggap bahwa dialah sumber kesembuhan. Tetap dengan i'tiqad yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Tapi lebih baik kalau kita tata jawaban kita itu dengan jawaban yang menjelaskan bahwa yang menyembuhkan itu Allah melalui. Nah, silakan melaluinya ini apa? Alhamdulillah sudah disembuhkan oleh Allah melalui obat yang saya dapat dari dokter Anu, atau melalui pijat refleksi, atau melalui herbal, atau melalui ruqyah. Tidak apa-apa, kita sebutkan itu sebagai sebab saja, bukan sebagai penyembuh utamanya. Itu lebih baik. Walaupun kalau dia mengatakan sembuh setelah diobati, tidak apa-apa. dengan maksud tetap bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Eh. Seperti syifa'u ummati fi thalath, kesembuhan umatku pada tiga hal. Ya jelas maksudnya bukan tiga hal ini yang menyembuhkan dengan sendirinya, enggak. Syarbatu asal, wa syartatu mihjam, wa kayyatun binar, wa anha ummati anil kay. Dengan meminum madu, dengan torehan pisau bekam, hijamah, ya, atau dengan selomotan api kay. Tapi saya larang umatku untuk, ya, larangan yang sifatnya makruh, bukan haram. Rasulullah mengatakan syifa'u ummati fi thalath, kesembuhannya umatku pada tiga hal. Artinya ketiga hal ini termasuk penyebab kesembuhan. Tapi tetap yang menyembuhkan itu Allah. Karena Rasulullah sendiri pernah mengkai Sa'ad bin Mu'ad dan tidak sembuh, meninggal. Sa'ad bin Mu'ad yang terbunuh terkena panah pada urat nadinya di perang Khandaq itu sempat dikai oleh Rasulullah SAW, diselamat pakai api, tapi tidak sembuh dan akhirnya meninggal. Yang arasy Allah bergetar karena kematiannya itu. Jadi yang penting maksud kita adalah bahwa ini hanya sekedar sarana saja, wasilah, yang kadang berhasil, kadang gagal. Ya. Selama itu tidak melahirkan bentuk-bentuk takarrub, tahu kan takarrub ya, minta mendekatkan diri kita, ya, mencari perlindungan dari yang kita takuti dengan mengabulkan permintaan apa yang kita takuti tadi, memanjatkan perlindungan-perlindungan, minta perlindungan dari yang kita takuti, tidak melahirkan sikap-sikap seperti itu. Takut karena takut dia mengganggu, membahayakan kita, atau takut karena mukanya serem, ini tabii, insyaallah tabii, ya. Takut yang masih manusiawi, masih wajar, ya. Asalkan jangan ada perasaan bagaimana supaya dia tidak mengganggu saya harus ngapakan apa yang saya persembahkan untuk dia. Nah, asal jangan ada itu aja, atau jangan ada ucapan-ucapan minta perlindungan kepada makhluk halus tadi itu. Ya. Allah kan sudah bilang, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian melalui wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Tadi ayat itu tuh sambungannya awalnya adalah ayat innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Ay yukhawifukum bi awliya'ihi. Itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan bala tentaranya, orang-orang kafir. Fala takhafuhum. Kalian jangan takut sama mereka. Takutnya sama Allah. Nah, biasanya orang-orang yang masih ketakutan itu adalah orang-orang yang tauhidnya belum sempurna. Apa? Gara-gara apa? Ya, kebanyakan nonton film horor. Iya. Sugestinya jadi kayak gitu, merusak akidah film horor itu. Seorang mukmin wahid jam 12 malam masuk ke Bonoloyo, peteng dedet enggak takut. Paling kalau takut keserimpet, ya, atau takut mungkin di apa, bukan dijawil, takut apalah, mungkin disengat apa binatang berbisa, kalau ada binatang berbisa di situ. Ya. Gak perlu takut. Coba antum telusuri, kenapa kok kita takut? Kan gara-gara itu tuh. Iya tuh. Coba antum punya anak dua, eksperimen. Yang satu suruh nonton yang gitu-gitu. Yang satu lagi jangan cuman kayak gitu, suruh jalan di kuburan yang meredek saja, yang jalan bukan kayak gitu. Ya. Itu merusak akidah itu. Takutnya sama yang gitu-gitu. Kumbek-kumbek besar, sudah kuliah, sudah belajar, belajar sains lagi masih takut kayak gitu, subhanallah. Kok gak dipakai gitu loh ilmunya. Takut sesuatu yang tidak real, khayalannya sendiri ditakuti sama dia. Jadi jangan sampai kita mungkin sudah terlanjur ya. Tapi terlanjur pun juga bukan berarti terus kita menyerah, enggak. Ya, enggak menyerah. Yang ditakuti itu harus real gitu loh. Apa? Saya takut apa sih? Oh, sudah mati kok. Semuanya mati. Iya kan? Semuanya mati. Enggak perlu takut. Kalau takut karena ada yang jahil, yang jahil siapa? Ayo. Siapa yang jahil? Paling temennya sendiri yang jahil. Ya, jahil-jahilan. Jadi, apa namanya, mindset kita ini harus kita rubah. Setan itu gak akan bisa memberikan madarat. Gak akan memberikan madarat kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita takut seperti ini, dia tambah kuat. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia minta perlindungan dari beberapa jin, dan itu justru menambah jin itu semakin kelewat batas karena merasa ditakuti. Kalau tidak merasa takut, Rasulullah pernah sholat, tahu-tahu setan muncul di depannya, dicekek sama Rasulullah. Sampai ngiler-ngiler. Terasa dingin ngilernya itu di tangannya Rasulullah. Mujahid bin Jabir, muridnya Ibnu Abbas, setelah Ibnu Abbas wafat, pernah dia sholat, tahu-tahu muncul sosok Ibnu Abbas di depannya. Dia tahu ini setan mengganggu, langsung diambil gelatnya, ditusuk. Sampai ada suara sesuatu yang jatuh dan gak pernah muncul lagi. Dilawan. Lawan aja. Baca ayatul kursi, baca al-fatihah, tapi baca dengan keyakinan. Keyakinannya ini berpengaruh. Ada lagi barangkali yang mau tanyakan? Belum ada. Sikap kita pertama mengingkari. Ya, itu perbuatan mungkar. Apalagi kalau pelakunya muslim. Dia mati bunuh diri, mati dalam melakukan dosa besar, fasik. Yang kedua, yang dibunuh adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, walaupun kafir. Kekufuran itu bukan satu-satunya sebab darah seseorang dihalalkan. Apalagi mengatasnamakan Islam, tambah kita benci lagi. Ya. Ini jelas perbuatan yang ingin mencemarkan nama Islam. Insya Allah enggak akan mundur dengan cara-cara seperti itu. Ini dinullah, Allah pasti akan menjayakan. Yang penting bagaimana kita menyikapi gitu loh. Ada sebagian orang yang menyikapi kemudian lah itu kalau Perancis jajah Aljazair bantai berapa juta orang, kemudian mereka jajah Mauritania, jajah Tunisia, ngebom saudara kita, ratusan orang tiap hari mati di Suriah. Ini sebagai balasan untuk itu. La hadza batil. Ya, balas itu pakai aturan. Enggak ngawur, enggak serampangan. Itu bukan jihad, sama sekali bukan jihad. Ya. Kalaupun jihad, jihad fisabilis syaitan. Naam, jihad fisabilis syaitan. Ya. Bahasanya guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya, apakah Al-Qaidah itu mujahidin? Naam, mujahidin fisabilis syaitan. Itu Al-Qaidah, ini lebih parah lagi dari Al-Qaidah. Ya. Mengatasnamakan Islam, Islamic State. Islamnya di mana sih? Ya. Subhanallah. Ahlul batil itu untuk menjual kebatilannya itu mesti harus pakai embel-embel yang menarik, mengatasnamakan Islam. Padahal mereka adalah produk intelijen internasional. Saya tidak menutup kemungkinan itu juga ada kerjasama dengan Perancis, mungkin, sangat-sangat mungkin sekali. Konspirasi itu mungkin sekali. Yahudi bunuh Yahudi, Syiah bunuh Syiah, orang Perancis bunuh orang Perancis, pemerintah Amerika bunuh sebagian rakyatnya, nggak apa-apa, nggak masalah kok buat mereka. Tapi bagi kita, kalau itu diatasnamakan Islam, no way, nggak bisa, itu bukan Islam. Minimal khawarij, mereka itu khawarij dari banyak sekali buktinya kalau mereka itu khawarij. Dan khawarij ini tidak membedakan antara kaum muslimin dengan kufar. Ya, mereka sudah menganggap kita ini halal darahnya. Semua yang tidak berbaiat kepada mereka sudah dianggap halal darahnya. Jadi musuh bersama. Makanya dulu waktu koalisi Arab dengan Amerika untuk nyerang ISIS, ya, banyak orang-orang yang tidak paham mengatakan, lihat tuh ISIS alangkah hebatnya sampai seluruh dunia memusuhi. Amerika aja gak cukup ngajak teman-temannya ini itu, hebat banget ya mereka ya. Ini orang bodoh. Nggak ngerti tolak ukur hak dan batil. Tidak semua yang dimusuhi seluruh dunia itu menjadi ahlul hak. Yahudi itu dimusuhi nggak? Zaman Hitler, zaman Fir'aun, Bani Israel, bahkan sampai berapa puluh tahun kemudian mereka diburu di mana-mana, dihinakan. Apakah itu berarti mereka alal haq? Itu kalau ukurnya banyak yang musuhi berarti benar. Ini orang gak ngerti ini. Orang bodoh. Orang hanya berbicara atas dasar emosi. Itu yang memang yang banyak menyeret generasi muda Islam. Mereka disentuh emosinya, sikapnya, simpatinya. Tapi kalau sudah mengerti siapa mereka, muntah melihat orang-orang seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kita punya rujukan yang jelas, para ulama. Ulama itu juga jelas, tidak hanya dikenal dari balik topeng, cuman pakai julukan Abu Fulan, Abu Fulan, tapi nggak pernah jelas siapa dia ini siapa. Hanya menulis di dunia maya, tidak bisa dilacak. Ya, ini yang seperti ini biasanya membawa misi tertentu. Ya, ulama itu jelas, nggak ngumpet-ngumpet. Ya. Jadi sikap kita adalah kita mengingkari, dan itu bukan bagian dari Islam sedikit pun, tidak ada sangkut pautnya dengan jihad. Walaupun mereka mengatasnamakan negara Islam versi mereka. Kita nggak mengakui sama sekali itu, ISIS itu nggak kita akui. Kita anggap mereka ini khawarij, gerombolan penyamun, maling-maling, rampok-rampok, penjahat-penjahat. Emang asal usulnya begitu. Mereka itu yang mendirikan ISIS itu adalah mantan penjahat-penjahat Partai Ba'ath di zaman Saddam Hussein yang ditangkap dan dipenjara di penjara-penjara Irak. Penjahat yang kelas beratnya ini. Partai Ba'ath itu seperti komunis, nasionalis, sosialis, tidak punya agama mereka. Yang kemudian dilepas, sengaja dilepas oleh Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki yang Syiah itu. Ketika rezim Suriah sudah diambang kehancuran, 150 penjahat-penjahat kelas kakap dari Partai Ba'ath ini langsung dikirim ke perbatasan Suriah. Pakai bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ternyata mereka berhasil membantai ratusan dari kader-kader pejuang Suriah yang demikian besar. Dan dengan cara yang sangat biadab disembelih, seperti nyembelih kambing. Jelas ini khawarij. Bahkan khawarij zaman dulu lebih baik dari mereka 1000 kali. Karena khawarij zaman dulu itu ahli ibadah. Kalau mereka ini gak ahli ibadah. ahli membelih membunuhi kaum muslimin, ya ibadahnya enggak sama sekali. Banyak tokoh-tokoh yang masih muda belia, bahkan kanak-kanak sudah diajari sadis seperti itu. Jadi banyak sekali, ada sekian, mungkin ada 8 atau 9 ciri khawarij yang semuanya ada pada mereka. Semuanya ada pada mereka. Jadi paling tidak mereka ini khawarij, itu paling minim. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan mereka ini bukan hanya khawarij, mereka ini zanadiqah, malahidah. Zindiq itu julukan untuk munafik setelah zaman Rasulullah SAW. Mulhid itu orang yang tidak beragama. Karena memang asal usulnya dari orang-orang seperti itu. Jadi antum jangan lihat Abu Bakar Al-Baghdadinya, itu cuma pion itu. Kalau ilmu catur itu cuma pionnya. Di balik dia itu ada yang lain. Tokoh-tokoh Partai Ba'ath, intelijen-intelijen beberapa negara, Iran, Azerbaijan, mungkin Irak masuk juga di situ, Rusia masuk di situ, Israel. Jadi kalau mereka menggunakan pionnya ini untuk kemaslahatan mereka, walaupun dengan mengorbankan sebagian warga mereka, itu memang sudah politiknya begitu. Seperti WTC, ya, pengeboman di Boston, jelas banget itu rekayasanya itu. Dan lain-lain banyak. Tapi kalau singkat kita, ya kita ingat, dia yang tengah namanya Islam, ini bukan Islam. Ini bukan jihad. Ini haram, hukumnya haram. Ya, karena orang kafir itu tidak boleh dibunuh semata-mata, tidak boleh dibunuh semata-mata karena dia kafir. Harus ada alasan berikutnya, dan alasan ini ya, tidak boleh diserobot oleh sembarang orang. Harus ada orang yang berkuasa, yang diakui kekuasaannya. Selama tidak ada alasan yang hak, ya ini kafir plus membatalkan perjanjian, ya, atau apa namanya, menentang. Jadi al-kufur sama imtina, pokoknya ada pembahasan tersendiri, ya. Jadi bukan dilakukan oleh personal, enggak, itu harus dalam bentuk penguasa resmi, ya, pemerintahan yang sah, itu pun setelah melalui prosedur-prosedur syar'i. Enggak perlu dalam keadaan damai masuk dengan membawa visa. Visa termasuk perjanjian damai, ya. Karena kamu tidak akan diberi visa kecuali kalau kamu siap untuk taat aturan negara itu. Kan begitu. Berarti dia melanggar perjanjian, ngeder. Ya. Mengkhianati. Khianat bukan dari Islam. Bukan sifatnya Islam, sifatnya orang kafir, orang munafik gitu. Ya. Jadi kesalahan yang sudah terakumulasi itu. Karena memang menurut mereka, yang benar cuma mereka. Yang lainnya ini kafir semua. Baik yang muslimnya, negara Islamnya, maupun negara kafir, ya. Dan boleh jadi itu sekali lagi adalah konspirasi, ya. Konspirasi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.